Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama taslima kathira ma ba'd. Sebelum kita masuk ke pembahasan dhanna wa akhwatuha, ingin kita merujuk dulu pembahasan kemarin tentang berulangnya la, agar kita lengkapi apa yang kurang. Telah disebutkan bahwasanya apabila la berulang bersama dua isim yang nakirah, maka pada isim yang pertama boleh dengan berapa sisi? Dengan dua sisi. Sisi yang pertama dengan memabnikannya di atas fathah, la haula. Ketika sisi yang atau isim yang pertama di fathah, maka isim yang kedua boleh dengan tiga sisi, yaitu fathah juga, la haula wala quwata, ataupun apa? Dirafakan, la haula wala quwatun, dengan diatofkan kepada apa? Mahalnya la bersama isimnya. Karena la dengan isimnya pada mahalnya lah rafa' bilib tidak, atau menasobkannya la haula wala quwatan dengan mengatofkan kuwatan kepada mahalnya haula. Kemudian sisi yang kedua dari isimnya la adalah dirafa'kan, la haulun. Nah, ketika dirafa'kan, maka yang kedua boleh dengan apa? Dua sisi saja, yaitu apa? Rafa' juga la haulun wala quwatun, atau apa? Atau dengan apa? Fathah, yaitu mabni di atas fathah, la haulun wala quwata. Tidak boleh dinasobkan, tidak boleh dikatakan la haulun wala quwatan. Kenapa alasnya? Karena kuwatan ini tidak ada dasarnya kenapa dia dinasobkan, iya kan? Nah, selesai. Kemudian kalau mau dilengkapi boleh. Kalau yang pertama dinasobkan, tentunya dinasobkan ketika dia ditarkib ya, isimnya murakkab, la sahiba ilmin wala, misalkan setelahnya wala sahiba judin misalkan ya. Nah, kalau yang pertama dinasobkan, tentunya dinasobkan ketika murakkab ya. Kalau mufrad ya mabni, la sahiba ilmin wala sahiba judin misalkan, mamkutan ya, dimurkai. Maka boleh dengan tiga sisi juga. Jadi kalau yang pertama dinasobkan, yang ketiganya boleh dengan tiga sisi juga. Boleh di fathah, la haula, atau boleh dengan dua sisi ya, enggak ada mabninya ya, karena dia murakkab sih ya. Iya. Ya, kecuali kalau yang keduanya mufrad. Iya. La sahiba apa? Ilmin wala misalkan imra'atin, atau la ghulama rajulin. Iya. Wala imra'ata, lihat. Ketika yang pertamanya, isim yang pertama dinasobkan, dinasobkan kapan? Ketika dia murakkab atau syibu murakkab atau apa? Mubaf ataupun syibu al-mubaf. Kemudian yang keduanya mufrad, maka yang pertama ya la ghulama rajulin, yang keduanya boleh tiga sisi. Seperti apa? Imra'ata atau imra'atun atau apa? Imra'atan. Ya, itu kita lengkapi ya. Kalau yang disebutkan oleh musannif kan hanya dua pada isim yang pertamanya ya kan, fathah la haula atau apa? Rafa la haulun. Kemudian yang nasabnya tidak disebutkan karena sudah difahami. Maksudnya kalau dia mansub, tentunya mansub ya. Kalau dia apa? Mubaf atau syibu mubaf, maka yang keduanya boleh tiga sisi juga. Ya, seperti la ghulama rajulin. Ini kan mansub ya. Ghulama rajulin, kenapa mansub? Karena ini mudhaf. La ghulama rajulin. Ya, pada yang keduanya boleh tiga sisi. Wala mar'ata, wala mar'atun, wala mar'atan. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu apabila la-nya tidak berulang bersama dua isim yang nakirah. Bagaimana keadaan isim yang pertamanya? Mesti di fathah, dinasobkan di atas fathah, karena la-nya sendirian tidak berulang, maka wajib diamalkan sehingga dikatakan la haula. Kemudian sisi ataupun isim yang keduanya boleh dengan dua sisi, la haula wa quwatan ataupun la haula wa quwatun. Tidak boleh dikatakan apa? Quwata, enggak boleh. Ya. Kemudian kita hendak menjelaskan i'rab syahid yang berkait dengan pembahasan ini, yaitu berulangnya apa? Isim la dalam keadaan la-nya tidak berulang. Fala aba wa banan ya. Mithlu atau mithla, marwana wa binih. Jadi boleh misal di i'rab dengan dua sisi i'rab. Sisi i'rab yang pertama dia di i'rab sebagai khabarnya la. Fala aba wa banan mithlu marwana wa binih. Ya. Kita tahu bahwasanya la nafil jinsi amalnya seperti inna ya. Menasabkan isimnya, aba isimnya, ibnan ma'tuf ya, kepada mahalnya aba. Kemudian misal khabarnya, khabarnya la nafil jinsi apa? Marfu, iya kan? Khabarnya marfu. mislu Marwana wabnih. Tidak ada seorang bapak ataupun anak pun yang seperti Marwan dan ibnihi. Ya. Kemudian mungkin muncul pertanyaan. Tadi disebutkan bahwasanya syarat dari beramalnya lah adalah agar isim dan khobarnya apa? Nakirah. Terus di sini, ya kalau di sini jelas nakirah ya aba. Kemudian khobarnya misal. Di sini misal diidhofahkan kepada Marwan. Marwan itu kan nama alam. Maka alam masuk yang ma'rifah. Bagaimana ini? Apakah idhofahnya misal kepada Marwan itu menyebabkan misal ma'rifah atau tidak? Jawabannya tidak. Karena misal itu adalah di antara isim yang tenggelam dalam kemubhaman, keumuman, sehingga meskipun diidhofahkan tidak menjadikan misal itu apa? Ma'rifah, seperti isim-isim yang lain. Kalau isim-isim yang lain yang makna nakirah diidhofahkan kepada yang ma'rifah, maka dia menjadi ma'rifah. Tapi misal di antaranya ataupun misal di antara isim yang dia tidak bisa menjadi ma'rifah dengan sebab diidhofahkan kepada yang ma'rifah. Oleh karenanya misal di i'rab boleh sebagai khabar. Tetap dia posisinya sebagai isim yang nakirah. Ini selu. Ya. Kemudian sisi i'rab yang kedua boleh dikatakan misla. Misla. Kalau dibaca misla berarti sifat dia. Dari isimnya la, aba itu. Ya, aba dan ibnan mungkin. Dari kedua-duanya. Karena secara makna demikian. Tidak ada seorang bapak dan anak yang semisal Marwan dan anaknya. Nah itu. Jadi boleh dibaca apa? Mislu. Kalau dibaca mislu berarti khobarnya la. Kalau dibaca misla berarti dia sifat bagi aba. Bisa juga sifat. Ya, aba di sini nakirah. Misla juga nakirah meskipun diidhofahkan kepada Marwan. Kenapa? Karena idhofahnya misal tidak menjadikan misal apa? Ma'rifah. Kemudian pembahasan berikutnya apabila apa? Isim la'nya mufrad. Kemudian disifati oleh dengan mufrad. Tidak ada pemisah yang memisahkan antara isim dengan apa? Khabarnya. Maka boleh bukan dengan khabarnya, dengan na'at, dengan sifatnya. Maka boleh pada sifatnya tiga sisi, yaitu apa? Fathah, nasab dan rafa. Ya, la rajula dharifa boleh, la rajula dharifun boleh, la rajula dharifan boleh. Adapun kalau dipisahkan antara isimnya la yang mufrad ini dengan apa? Sifatnya atau sifatnya bukan mufrad tapi apa? Mudhaf atau syibh mudhaf, maka hanya boleh dengan dua sisi saja. Tidak boleh satu sisi yaitu fatah, tidak boleh. Hanya boleh dikatakan la rajula fiddari dhorifun ataupun dhorifa, enggak boleh dhorifa. Ya. Kenapa? Karena dipisahkan di sini rajul isimnya la dengan sifatnya dhorif oleh pemisah khabar fiddar. Sehingga hanya dhorifun dan dhorifan. Dan yang kedua yaitu ketika sifatnya syibhu mudhaf ataupun mudhaf, maka juga demikian, hanya boleh rafa dan nasab. La rajula tali'an ataupun tali'un. Jabala. Enggak boleh. Apa? La rajula tali'an. Ya. Kemudian ada hal yang mau kita tambahkan. Masih berkait dengan masalah nasiah lil jinsi. Yaitu bahwasanya apabila khabar la sudah difahami, sudah diketahui, ya, maka umumnya dibuang ataupun boleh dibuang. Ya. Bahkan sebagian seperti wanita mim mewajibkan membuang khabarnya la nafilil jinsi ketika sudah difahami, sudah diketahui. Contoh, qalu la dhaira, mereka tukang sihir Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa, qalu la dhair berkata ketika diancam atau dibunuh ataupun dibinasakan, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Kata mereka, la dhaira, tidak ada kerugian atas kami. Di sini dibuang apa khabarnya? Apa khabarnya? La dhaira alaina gitu. Dibuang. Meskipun dibuang ya sudah difahami. Ya. La dhaira alaina, tidak ada kemudharatan, kerugian. Ini atas kami dengan kami disiksa dengan siksaan seperti apapun. Ya. Contoh yang lain, fala fauta, mereka tidak bisa lolos. Ini fala fauta lahum. Ya. Kemudian juga dari dalam hadis la dharar wala dirar, ya kan? La dharar wala dirar. Dibuang juga apa? Khabarnya. La adwa wala tiarata. Ya. Kebanyakan pembuangan khabar itu terjadi ya, ketika bersama illa. Seperti la ilaha illallah, itu dibuang khabarnya. Haqqun atau bihaqqin. La hawla wala quwata illa, itu juga dibuang. Ini lana gitu kan. Seringkali dibuang. Khabarnya apa? La'anna fi'lil jinsi ketika bergandengan dengan illa. Adapun kalau di sana ataupun ketika dibuang khobarnya menjadi dibuang khobarnya terus tidak diketahui khobarnya itu apa, maka harus disebutkan. Ya, seperti dalam sabda Rasul SAW, ya, la ahadu, ya, la ahada, ya, la ahada aghyaru minallah, la ahada aghyaru minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah. Di sini aghyaru khabarnya, ya, wajib disebutkan karena khabarnya di sini khusus, ya. Sana ini buang la ahad, tidak ada seorang pun, ya, minallah, dari Allah. Sulit apa? Tidak ada seorang pun dalam hal apa gitu dari Allah, sehingga harus disebutkan aghyar, yang lebih cemburu daripada Allah. Jadi kalau sudah difahami khabarnya boleh dibuang, bahkan sebagian wajibannya. Adapun kalau tidak diketahui kalau dibuang khabarnya ini apa, maka harus disebutkan. Ya, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang dhanna dan teman-temannya. Dhanna dan teman-temannya. Ya. Asalis, yang ketiga dari pembahasan awal, Syekh, ya. Iya. Setelah apa yang pertama kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan yang ketiga dhanna wa akhwatuha. Ini juga di antara apa? An-nawasikh yang menghapuskan hukum mubtada dan khabar. Asalisu dhanna wa ra'a wa hasiba wa dara wa khala wa za'ama wa wajada wa 'alima al-qalbiyat fa tansibuhuma maf'ulaini nahu ra'aytullaha akbara kulli shay wa yulghayna bi rujhanin in ta'akharna nahu al-qawmu fi athari dhanantu wa bi musawatin in tawasatuna nahu fi al-arajizi khiltul lu'mu wal khawaru wa in waliyahunna ma awla aw in annafiyatu awla mul ibtida aw al qasamu aw al istifhamu batala amaluhunna fil lafzi wujuba wa yusamma dhalika ta'liqan nahu lina'lama ayyul hizbayni ahsa. Yang ketiga dari an-nawasikh adalah dhanna, kemudian ra'a, hasiba, dara, khala, za'ama, wajada, alima, al-qalbiyat, yang semuanya adalah af'alul qulub, perbuatan-perbuatan hati, ya kan? Dugaan, keyakinan, ya, persangkaan kuat, ini dugaan hati ataupun amalan-amalan apa? Hati. Al-qalbiyat, ini sifat dari dhanna dan teman-temannya. Al-qalbiyat, dhanna, ru'a, hasiba, yang semuanya adalah perbuatan-perbuatan apa? Hati. Dhanna dan akhwatnya, amalannya apa? Amalannya berbeda dengan kana dan akhwatnya, juga berbeda dengan amalannya inna dan akhwatnya. Kalau kana dan akhwatnya, amalannya apa? Kana dan akhwatnya merubah mubtada menjadi isimnya kana dan dirofakan, dan merubah khobar menjadi apa? Khobarnya kana dan dinasobkan. Adapun inna dan akhwatnya ketika masuk kepada mubtada khobar, maka menjadikan yang tadinya mubtada menjadi isimnya inna dan dinasobkan, yang tadinya khobar menjadi apa? Khobarnya inna dan tetap dirofakan, tapi namanya sudah berubah. Ah, sedangkan dhanna ketika dia masuk kepada yang tadinya mubtada khobar, merubahnya menjadi dua maf'ulnya dhanna dan akhwatnya, dan hukumnya berubah menjadi mansub semua. Ya, mansub semua. Ya. Zaidun qa'imun, dimasuki kana jadi apa? Kana Zaidun qa'iman. Ya. Dimasuki inna, inna Zaidan qa'imun. Dikasih dhanantu, dhanantu Zaidan qa'iman, mansub semua. Ya. Lengkap dengan ini pembagian dari an-nawasikh. Ra'aitullaha, contoh ra'aitullaha akbara kulli syai, saya meyakini Allah subhanahu wa ta'ala akbara kulli syai, lebih besar dari segala sesuatu, zatnya, ya, juga apa, segala-galanya, kudrohnya dan yang lain sebagainya. Wa yulghayna birujihanin in ta'akharna, diilgha. Jadi dhanna dan teman-temannya ra'a hasiba diilgha, yakni tidak diamalkan. Birujhan, menurut pendapat yang rajih. In ta'akhkharn, ketika dia diakhirkan. Ya, ketika apa? Diakhirkan. Contoh, al-qaumu fi athari dhanantu. Kaum itu mengikuti jejakku. Saya duga. Aslinya apa? Ketika dia duga dhanantu al-qauma fi athari. Dhanantu al-qawma fi athari, saya menduga kuat bahwasanya kaum itu berada di belakangku. Ya. Ketika didahulukan dua maf'ulnya, maka jadilah al-qawmu fi athari dhanantu. Dan ketika itu yang lebih rajih, dia apa? Ilgho, tidak diamalkan. Tidak dikatakan al-qawma fi athari dhanantu. Kenapa? Karena dhanantunya diakhirkan. Itu yang lebih rajih. Boleh juga diamalkan al-qawma fi athari dhanantu. Tapi yang lebih rajih apa? Tidak diamalkan. Kapan? Ketika dhanantu dan teman-temannya diakhirkan. Dan di sini tidak membatasi dengan dhanantu. Ya, silakan diganti fa'ilnya, dhanantum, dhananti, dhanantun, atau diganti fa'ilnya isim yang sharih. Ya, dhanna Muhammadun Khalidan qa'iman, diganti. Ya, fa'ilnya apa? Isim yang apa? Isim yang zahir. Paham ini? Jadi kalau diakhirkan dhanna dan teman-temannya dari dua maf'ulnya, maka dia diilgha. Ya. Muhammadun qa'imun dhanantu. Kalau didahulukan kan dhanantu Muhammadan qa'iman. Kalau di dahulukan dua maf'ulnya, Muhammadun qa'imun dhanantu, tidak dia apa? Amalkan ilgha. Itu yang lebih rajih. Wa bi musawatin, dan imbang kekuatannya antara mengamalkan dhanantu dan temannya dengan tidak mengamalkannya. Kapan? In tawasatun, ketika dhanantu dan teman-temannya diletakkan di tengah-tengah antara dua maf'ulnya. Contoh, ya, wa fil arajizi khiltul lu'mu wal khawaru. Pada rojaz-rojaz ini juga, rojaz itu salah satu jenis dari syair, ya, rojaz, ya, itu yang paling banyak digunakan dalam matan-matan itu karena lebih banyak perubahannya, leluasa mereka menyusunnya. Wa fil arojiz, pada rojaz-rojaz khiltul lu'mu wal khawar, saya menduga adanya cercaan dan kelemahan, celaan dan kelemahan. Tuh, di sini khiltu diletakkan di tengah-tengah antara dua maf'ulnya, khiltu. Aslinya apa? Khiltul lu'ma, ya kan, wal khawara fi al-arajizi gitu lah. Wa khiltu aslinya. Wa khiltu al-lu'ma wal khawara fil arajizi. Saya menduga ada kelemahan, ada cercaan dan kelemahan pada rojaz-rojaz itu. Rojaz, jamaknya arajiz. Nah, ditaruh di tengah-tengah, maka antum sama ya. Boleh pilih dengan di ilgho, tidak diamalkan, dengan kata al-lu'mu. Atau diamalkan, khiltu al-lu'ma wal-khawara. Maful keduanya mana itu? Fil-arojiz, itu jar majrur pada mahalnya nasab dia. Maful sanin, maful yang kedua. Maful yang kedua. Jadi paham ya, kalau dhanantu ditaruh tengah-tengah, bagaimana? Imbang kekuatannya antara mengamalkan dan tidak mengamalkan. Ya. Paham ini ya? Qa'iman, dhanantu qa'imun, dhanantu zaidun. Tuh. Boleh apa? Qa'iman, dhanantu zaidan. Boleh. Wa'in waliyahunna. Nanti akan dijelaskan insyaAllah dalam syarah. Wa'in waliyahunna ma awla awin an-nafiyat. Kalau dhanantu dan teman-temannya diikuti oleh ma nafiyah. Oleh ma la dan in an-nafiyat, yang semuanya nafiyat, itu sifat ya, an-nafiyatu itu sifat dari ma. Ma di sini i'rabnya fa'il dari waliya. Waliyahunna ma. Adapun la ma'tuf pada ma, in ma'tuf pada ma. An-nafiyat sifatnya. Apabila ma, la, in dan an-nafiyah waliyahunna ini datang setelah dhanantu dan teman-temannya, waliya yali datang setelahnya, tapi jadi mengikuti setelahnya. Aula mulibtida, ataupun lamul ibtidak datang setelahnya, setelah dhanantu dan teman-temannya. Awil qasam, ataupun qasam datang setelahnya. Awil istifham, atau istifham datang setelahnya. Maka batala amaluhunna, amalannya dhanantu itu batal, tidak beramal. Jadi kalau ada dhanantu dan teman-temannya datang atau diikuti oleh ma, la nafiyah, in anafiyah, lamul ibtidak, ataupun al qasam, ataupun istifham, maka amalannya dhanantu dan teman-temannya batal. Fil lafzi, batal amalnya secara lafaz, secara wajib. Wa yusamma dzalika ta'liqa, adapun secara makna tidak batal. Batalnya secara apa? Lafaz. Wa yusamma dzalika ta'liqa, ini disebut dengan ta'liq. Iya. Ini disebut dengan apa? Ta'liq. Membatalkan amalannya dhanantu dan teman-temannya secara lafaz, tidak secara makna, itu ta'liq. Nanti insyaallah diulang lagi. Contoh, lina'lama ayyul hizbaini ahsa, agar kami tahu ayyul hizbaini, kelompok yang mana ahsa yang lebih tepat hidungannya. Di sini dimasuk oleh ayu isifamiyah. Maka na'lam, alima ya'lamu itu temannya dhanna ya. namanya dhanna, dia berfaedah al-yakin, keyakinan agar kami yang mengetahui ayul hizbaini, golongan yang mana al-ahsaliyat, ayu bukan ayya, ya kan, ini tadanya diilgho, dirjamalkan. Kenapa? Karena setelahnya isim sifam ayu, ya ramnya mubtada ayunya, ya. Ya, kita masuk ke syarah. Syarah al-babu salitu minan nawasikhi, bab yang ketiga dari an-nawasikh. An-nawasikh bentuk jamak dari apa? Nasikh. Nasikh sifat dari yang tidak berakal, maka dijamakan di atas wazan sawail. Nasikh, nawasikh, nasib, nawasib. Ya, itu digiaskan bisa. Bab yang ketiga dari an-nawasikh adalah ma yansibul mubtada' wal khabara ma'a. Apa yang dia menasabkan mubtada dan khabar sekaligus. Wahwa, dan dia adalah af'alul qulub, fi'il-fi'il yang berkait dengan hati. Ya. Kenapa disebut dengan af'alul qulub? Karena makna-maknanya tegak dengan hati. Dan perlu diketahui bahwasanya tidak semua af'alul qulub itu menasabkan dua maf'ul, tidak. Bahkan af'alul qulub itu ada empat macam. Yang pertama, macam yang pertama dia lazim, lazim, hazina, ya. Jabuna ataupun hazuna, ya. Kemudian yang kedua, apa yang dia mutaaddi dengan bantuan huruf jar, jadi fakkara fi, ya. Tafakkaru fi khalqillah, fikirkanlah ciptaan Allah, fi di afal qulub berfikir, ya. Fakkara, ya, tafakkara ini afal qulub mutaaddi dengan bantuan huruf fi di sini. Yang berikutnya dari macam af'alul qulub adalah apa yang dia muta'adi kepada satu maf'ul saja. Seperti arafa, fahima, arafa, af'alul qulub kan? Ya. Fahima, memahami. Fahim itu ad-darsa, saya memahami ad-dars, pelajaran ini. Af'alul qulub juga, butuh satu maf'ul. Yang keempat, apa yang dia muta'adi kepada dua maf'ul. Nah, ini yang dibahas kita sekarang ini, dhanna dan akhwatnya. Ya. Dan, af'alul qulub yang butuh kepada dua maf'ul, ya, af'alul qulub yang butuh kepada dua maf'ul itu terbagi kepada empat bagian. Yang pertama, yang faedahnya adalah keyakinan. Wajada, alfa, ya, ta'allam dengan makna ilam, dara. Ini bermakna keyakinan. Ya, di sini sebutkan apa? Dara, itu kan ada. Alima, wajada, ini keyakinan. Ya, keyakinan maknanya. Yang kedua, faedahnya rujhan. Ya, rujhan itu yang lebih kuat, ya, terjadinya, ya, daripada tidak terjadinya, dugaan kuat. Seperti, ya, seperti apa yang disebutkan di situ, za'ama, ya, kemudian apa, khala, ya. Kemudian yang berikutnya, bisa dia datang dengan dua sisi, kadang yakinan, kadang dugaan kuat, ro'a, alima, kadang demikian. Ya. Ayo kita baca saja di sini. Af'alul qulub. Af'alul qulub. Wahuwa yaitu dhanna. Yang pertama disebutkan dhanna. Ini dhanna datang dalam ataupun dalam bahasa Arab kadang bermakna keyakinan kuat, kadang bermakna dugaan kuat, kadang bermakna apa? Keyakinan. Ya, kadang bermakna syak juga, ragu. Dilihat konteksnya. Ya, dilihat apa? Konteksnya. Kalau ayat ini apa nih? Mana dhanna nih? Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Ya. Tiga orang yang tertinggal dari perang Tabuk. Siapa? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, ya, Hilal bin Umayyah, ya, betul. Ka'ab. Betul ya, Hilal bin Umayyah, ya. Terus Murarah bin Rabi', ya. Wa dhannu, dan mereka menduga atau meyakini alla malja'a minallah, maksudnya tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali kepada Allah. Apa nanya ini? Dhannu atau tayaqqana, meyakini atau menduga kuat. Meyakini, ya, sudah yakin. sudah sempit bumi, tidak bisa lari dari Allah kecuali kembali kepada Allah. Ya. Bermana apa? Yakin. Ah, sekarang apa? Innahu dhanna an la yahur. Sesungguhnya dia orang kafir, dhanna an la yahur, an la yahur. Maksudnya dia tidak akan mengalami kebinasaan. Apa ini? Dugaan kuat ya, dugaan. Ya. Almin dicek di situ konteks ya. Ya. Wa huwa dhanna. Ah, sekarang ini tentang ahli iman sifatnya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang mereka yadhunnun apa, meyakini atau menduga kuat bahwasanya mereka bertemu dengan Rabb-nya. Meyakini ya, maksudnya ya keyakinan itu, bukan dugaan. Wa huwa dhanna, yaitu dhanna yang pertama. Nahu wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Ini ucapannya Nabi Musa kepada Fir'aun. Apa kira-kira makna dhanna di sini? Lihat. Wa inni, dan saya la'adhunnuka, benar-benar apa, meyakini engkau atau menduga engkau wahai Fir'aun mathbura, akan binasa. Hah? Meyakini, ya, meyakini engkau akan binasa. Ah, lihat ya Rabb-nya. Coba. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Inni wa'ul situ isi nafiyah. Inna harfu nasbin. Ya, harfu apa? Nasbin. Wa tawqidin. Ya. Kemudian ya, namir mutasil mabni ala as-sukun bimahal apa? Nasbin ismu inna. Ya. La'adhunnuka lamia lamul muzakh laqah atau muzakh lafah. Ya, adhunnu fi'lun mudhari' marfu' litajarrudihi min an-nasb wal-jazm 'alam tarfi' ad-dhamma adh-dhahir wal-akhir. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu adhunnu ana. Kaf dhamir muttasil mabni 'ala fathhi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Awal yang pertama, ingat, karena dhanna butuh pada dua maf'ul. Jadi kafnya dhamir ya pada posisi maf'ul yang pertama. Kemudian ya Fir'aun, ya harfu nida, Fir'aun munada. Ya, jumlah ya Fir'aun itu jumlah sisipan saja. Tadinya la'adhunnuka mathbura, sisipan saja. Mathbura maf'ul bih, tsanin maf'ul bih yang kedua, man mansub, alamat nasbi al-fathah al-zahiru ala akhirih. Ya. Kemudian ro'a, ro'a sebagaimana dhanna, kadang dia memberikan faedah apa? Keyakinan, kadang dugaan kuat. Contoh, innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrik meyakini atau menyangka kuat bahwasanya kiamat itu ba'ida. Ini maksudnya tidak terjadi. Bukan jauh, tapi menyangka tidak terjadi. Wa narahu qariba, dan kami meyakininya dekat. Ini akan terjadi sebentar lagi. Ya. Beda ya, yarawna yang pertama dengan yang kedua mananya. Sama-sama di sini menasabkan dua maful. Mana maful yang pertama dari yarawnahu ba'ida? Ha. Maful yang kedua? Ba'ida. Fa'ilnya mana yarawna? Wawu itu dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Kalau wa narahu qariba, mana fa'ilnya? Ra'a yara. Nara berarti apa? Dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Ya. Wa qawli syair juga di antara contohnya ucapan penyair, ra'aitu Allah akbar kulli syai'in muhawalatan wa aktsarahum junuda. Saya meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling besar dari segala sesuatu. Yang paling besar adalah muhawalatnya, kudrohnya, kekuatannya. Wa aktsarahum, dan bahasa Allah paling banyak junuda, pasukannya. Walillahi junudus samawati wal ardi, Allah segala pasukan yang ada di langit dan di bumi. Ya. Kemudian hasiba. Ya. Hasiba contohnya wala tahsabuhu, la tahsabuhu syarran lakum. Jangan kalian kira itu jelek bagi kalian. Jelasin i'rabnya. La apa? La di sini la apa? Masuk kepada fi'il mudhari', menjazmkannya. La nahiyah. Ya, la nahiyah. Tahsabuhu fi'il mudhari'in majzumun bila an-nahiyah wa alamatu jazmihi hadfu annun li'annahu min al-af'alil khamsa. Al-wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Al-ha' dhamir muttasil mabni 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih awwal, syarran maf'ulun bih tsanin mansub. Ya, lakum jar majrur muta'alli dengan syarra. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dara. Ya. Seperti contoh duri talwafiyal ahdu, boleh dengan tiga sisi. Wafiyal ahda, wafiyal ahdi. Ya. Duri talwafiyal ahdu, engkau dikenal, ya, diketahui sebagai orang yang menepati janji, wahai Urwa. Jadi Urwatu ini munada murakham namanya, munada yang dibuang. Apa huruf akhirnya nanti ada bahasa di sini. Faghtabit, maka hendaknya engkau bergembira. Fa inna ihtibatan bil wafa hamidu, karena ihtibat gembira dengan sifat al wafa memenuhi janji itu terpuji. Durita al wafiya al ahdu, engkau durita, ya, dikenali atau diyakini oleh manusia sebagai orang yang menepati janji, wahai Urwa. Faghtabit, artinya ghibah itu apa? Menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain tanpa ada apa? Keinginan untuk hilang dari orang lain kenikmatan tersebut. Fa inna ihtibatan lil wafa'i hamid, karena sungguhnya ihtibat ghibah dengan sifat wafa adalah terpuji. Ya. Di sini mana syaitnya? Durita al wafiya. Ya. Durita al wafiya. Durita termasuk afal qulub dan dia mabni lil majhul dar duriya. Menasabkan wa maful. Ya. Di sini mana maful yang pertamanya? Yaitu durita itu yang menjadi abul fa'il. Ya. Kemudian maful yang kedua mana? Hah? Hah? Durita al wafiya. Al wafiya harus sebagai apa? Apa? Maful sani dari duria. Ya kalau dibaca apa berarti? Betul. Maful sani durita al wafiya yang kita maksud al ahdi. Durita al-wafiyya, engkau dikenali sebagai orang yang al-wafiyya, menepati janji. Adapun al-ahad, ini boleh dengan tiga sisi. Al-ahdu, berarti fa'ilnya al-wafi, dan al-wafi sifat musyabbah. Kalau di fathah juga boleh, ya, karena tashbihan bil maful bih, juga boleh diberfahkan al-wafiyya al-ahdi. Ya. Ya, sampai sini ada yang mau sampaikan sebelum kita lanjutkan. Dara kalau dimasuki hamzah maka dia menjadi butuh kepada satu maful. Ya. Dara menjadi adra, wa ma adraka gitu. Ya, kecuali kalau setelahnya huruf istifham, maka dia butuh kepada tiga maf'ul, yaitu jara. Ya, kemudian khala. Ya, sama maknanya. Apa makna khala? Maknanya keyakinan atau dugaan kuat? Dugaan apa? Kuat, ya. Masuk kepada makna dugaan kuat, khala. وخال كقولي يخال به راعي الحمولة طائرة يخال به راعي الحمولة طائرة يعني يخال به راعي الحمولة طائرة عندهم perlu baca di situ i'rabnya biar jelas di sini syaitnya. Di situ ada irobnya enggak? Ada irobnya. Ya khal. Ada. Ya khalu fil apa? Filun mubari'. Marfu' li tajarrudihi minan nasib wal jazim. Ya. Kemudian bihi jar majrur muta'alliq dengan khala. Ra'i. Ra'i irobnya apa? Naibul fa'il dari? Kenapa? Wan ibul fa'il bukan yukhal di sini ya khalu. Di sini yukhalu ya? Coba. Mana irobnya? Ini ya. Mubara mana ini majul? Oh, ini majul ya. Oh, beda-beda ya. Marfu' idza ma dzara jama' jama' ta'rib ya khal. Ai ma huwa hal ra'il mahmul ra'il naib fa'il jadinya. Wa ra'il mudhari' wal hamula mudhaf ilayh. Beda ya berarti. Ada yang yukhalu ada yang ya khalu. Ya, yukhalu bihi ra'il hamula ta'ira. Berarti terjemahnya dikira Royal Humulah, pengembala pengembala unta, Toiro gunung apa, burung burung. Jadi si penyair sedang menyifati tempatnya yang tinggi. Dari tempat yang tinggi ini dia melihat penggembala-penggembala yang menggembalakan unta-unta itu seperti burung-burung. Saking dia tempatnya tinggi. Ya. Dia sedang apa? menunjukkan ya bahwasanya dirinya itu dalam keadaan tinggi di atas kaumnya, bisa mengalahkan mereka. Jadi saking tingginya ketika dia melihat ke bawah ada penggembala yang menggembala apa? Unta-untanya itu seperti burung kecil-kecil. Dan di situ syahidnya ya khal min afal qulub dan sibu al mafulaini. Kalau tadi yukhalu berarti ra'i itu pada mahalnya rafa, tadinya maful bi yang pertama kemudian thayyara maful bi yang kedua. Kalau ya khalu berarti ra'iya, dibaca ra'iya berarti. Kalau ya khalu bi ra'iya al hamulati thayyara ra'iya maful bi yang pertama, thayyara maful bi yang kedua. Adapun kalau baca yukhalu berarti ra'i sebagai apa? Naibul fa'ilnya. Yang tadinya aslinya maful bi yang pertama, thayyara maful bi yang kedua. Ya, kemudian وزعم كقول زعمتني شيخ ولست بشيخ إنما شيخ من يدب دبيبا. Si wanita itu zaamatni, menduga diriku syekh, orang yang sudah syekh tua. Walastu bisyekhin, padahal saya belumlah menjadi orang yang tua. Innama syekh, hanyalah yang namanya syekh, orang yang tua adalah man yadibu dabiba, orang yang berjalan perlahan-lahan, yang jalannya itu rapat. Pendek-pendek, orang tua kan jalannya apa, langkahnya itu pendek-pendek gitu. Itu yang namanya syekh. Rabun saya masih kuat gitu. Ya. Di sini syekhnya mana? Za'amatni syekho. Di situ fa'ilnya hiya, kembali kepada imro'ah. Kemudian maful bi yang pertamanya mana? Iya. Maful bi yang keduanya apa? Syekho. Ya, maful bi yang keduanya syekho. Sedikit lagi kemudian wajada. Ya, wajada termasuk apa? Afalul yakin ya. Kaqouli ta'ala tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa 'azama ajra. Ya. Kalian akan mendapatinya di sisi Allah, huwa khairan. Khairan lebih baik, wa 'azam dan lebih apa? Besar pahalanya. Ya. Ini jelas. Mana syaitnya? Tajiduhu 'indallah. Mana huruf yang pertamanya? Pemirha itu tajiduhu. Ya apa? Tajiduhu. Huruf yang keduanya mana? Khairan. Huwanya dhamir fasal, dhamir fasal. Ya, dhamir fasal. Yang memisahkan sesuatu yang tadinya mungkin khabar. Tadinya kan huwa khairun. Ya kan? Wa a'zamu ajra. Yang dimasuk kita jidu, dari tajiduhu khaira. Ataupun huwa khaira. Dengan baca Arabnya. Kemudian alima. Kaqouli ta'ala fa'in alimtumuhunna mu'minatin. Yang jelas. Fa'in alimtumuhunna mu'minatin. Kalau kalian mengetahui para wanita itu adalah mukminat. Ya. Di sini mana syaitnya? Alim tumuhunna itu. Fa'ilnya dhamir wawu, kemudian mana maf'ulnya? Hunna, maf'ul bi yang pertama. Mukminatin sebagai maf'ul bi yang kedua. Mansub. Wa alamatun nasbi. Al-kasra ya ba. Al-fathah li'annahu ya. Ya'nahu jam'ul muannats salim. Ha itu. Donantu dan akhwatnya. Merubah yang tadinya mudhar khabar menjadi dua maf'ulnya. Ya. Sambil di sini ada yang mau disampaikan. Ya, jadi bukan hanya fi'il madhinya ya. Fi'il mudhari'nya juga, fi'il amarnya juga sama, beramal seperti fi'il madhinya. Jadi disebutkan di sini dhanna, ra'a dalam keadaan madhi semua, tidak berarti bahwasanya yang beramal demikian hanya madhinya. Tidak. Fi'il mudhari'nya juga. Ya, atau apa? Fi'il amarnya juga. Ya. Dhanna, dugalah. Dhanna Zaidan qa'ima, dugalah Zaid sedang berdiri misalkan. Ya. Kalau ra'a yara, apa fi'il amrnya? Ra'a yara. Ra, iya. Ya ra'a itu kalau di afal qulub butuh pada dhamma maf'ul. Adapun kalau dia ra'a ra'yun, ru'yah basariyah, pandangan mata butuh satu maf'ul saja. Ra'aitu Muhammadan, saya lihat Muhammad. Itu maf'ul. Kenapa? Ini bukan ru'yah qalbiyah, tapi ru'yah apa? Basariyah. Ru'yah basariyah, pandangan mata itu satu maf'ul butuhnya. Ya. Kalau yang butuh dhamma maf'ul itu ru'yah qalbiyah. Ya, penglihatan atau pandangan hati. Ya. Juga mananiyah juga, mimpi juga sama itu butuh kepada dhamma maf'ul. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba asy-syamsu wal qamar ra'aituhum li sajidin, kan? Ra'aituhum li sajidin. Ra'aituhum maf'ul yang pertamanya hum, sajidin apa? Maf'ul yang kedua. Ini ru'yanya mananiyah. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Paham ini? Ya. Nanti untuk berikutnya adalah pembahasan tentang ilho, ilho dan ta'lid. Kita harus hafalkan fil-filnya, ya, agar tidak tercampur dengan hal gitu. Ya. Tidak tercampur dengan hal. Seperti dalam contoh Tarantu Zaidan Qaiman. Kalau antum enggak tahu disangkanya Qaiman ini hal mansub, ya kan? Tarantu Zaidun, Tarantu Zaidan yaqumu. Nah, ini ada jumlah yaqumu datang setelah apa? Ma'rifah Zaidan. Oh, berarti hal. Bukan. Itu maf'ul yang kedua dari dhanna, sehingga ini harus dihafal ini. Ya, lafaz-lafaznya dhanna, ra'a, hasiba, Nara khala za'ama wajada alima. Ini masalah yang lain ya sebenarnya. Ya. Ini segi fi'il al-qalbi apa? Juzai ibtidak. A'li ra'a khala alimtu wajada dhanna hasibtu wa za'amtu ma'ad hajada rawaja ala lal ka'ta qalbuha ta'allam walatika sayyara. Ya, dan misalnya itu dihafalkan. Jadi biar antum bisa bedakan mana yang dia merupakan apa hal dan mana yang dia merupakan maf'ul bih yang kedua. Ya, cukup dulu ya insyaallah. Atau perang ada yang misalnya kan? Ini kaki? Ya, saya antum ada kalau sudah selesai. Ya. Yang lain, Abdul? Ada yang belum paham? Ya, harus banyak latihan harusnya ya. Kalau ini dhanantu Zaidan qaiman. Kalau dibuang fa'ilnya di mabni majhul kan jadi apa? Dhanantu Zaidan qaiman. Dibuang fa'ilnya ta'nya. Maka fi'ilnya dirubah kan? Mughayyir shighah. Jadi apa? Dhunna Zaidun qaiman. Jadi Zaidnya maf'ul bih yang pertama jadi jika naful apa? Naibul fa'il marfu, kemudian maf'ul bih yang kedua tetap sebagai maf'ul. Ya, dhunna Zaidun qaiman. Bisa kan? Kayak durita itu. Durita la fi al-ahda. Ya. Hasibtu Zaidan misalkan. Taqiyan. Saya menduga Zaid orang yang bertakwa. Ya, dibuang apa fa'ilnya? Ta'nya. Jadi apa? Husiba Zaidun taqiyan gitu. Bisa kan? Kalau wajadaka bolan fada itu jelaskan. Maf'ul bih yang pertama yang mana? Wajadaka bolan fada. Hah? Kaf. Maf'ul bih yang keduanya? Bolan. Perlu banyak berlatih aja ini. Cukup dulu ya sampai sini. Wallahu a'lam. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.